Sudah sekian lama kita tidak bertemu. Di dalam hatiku kini sudah merasa rindu. Rindu akan cintamu dan juga kasihmu yang dulu pernah menghiasi hari-hariku. Namun kini semua telah hilang berlalu. Hanya tinggal bayangmu yang menghantui diriku. Aku ingin dirimu kembali padaku. Jalani kisah cinta kita seperti dulu. Kamu.